Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh, pini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, serta Bapak Ibu jamaah pengaosan dalam rangka wisuda tahfidz 30 juz dan sertifikasi tanah sengketa. Sertifikasi tahfidz angkatan ketiga Majelis Taklim Tahfidzul Quran Darul Hikmah ingkang mapan wonten Tambakrejo Wonorejo Kijang Kediri Jawa Timur. Napa? Napa? Kujang. Maklum dereng ngunjuk kopi. Niki tukang sone iki sing iki duripke lho. Wae rada rene wae, Bro. Rada rono. Tak kandhani. Sing ning kono iki pengen nonton raiku ora pengen delok bokongmu. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, malam hari ini gek cangkemmu menengo, guys. Atas izin Allah dan perkenannya, iki sapa iki? Tukang sone gaul. Cek, iki modar, Bro, rono suarane. Iki mati. Apa diwalik? Aku ngeson kowe ngaji ning kene. Soale wa suarane kula mudun keng mobil teng mburi mriku niku cempreng. Kaya ibu-ibu kentekan beras niku lho. Cek. Atas izin Allah dan perkenannya, kita semuanya wabil khusus saya dimampukan oleh Allah. Kula niku lak ngukur tenaga kula. umpami nganggu logikanya manusia, itu kayaknya ora mungkin iso ngayahi semua jadwal pengajian. Wingi sedina niku kula mubeng Jawa Tengah sehari 5 kabupaten dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Nembe rampung pengajian jam 3 isuk. Suwe-suwe tak kekrek cangkemmu. Ana wong cerita malah dinyek wek-wek. No, tukang son ki lak mangkat ngaji nguyuh cewek. Tak dongake muga-muga sonmu dadi son sing paling gedhe. Sa RT. Jam 3 isuk kula nembe mlebet teng hotel Semarang, 3:30 malam. Subuhan nadus jam 5 kula mangkat teng bandara. Isuk wau enten acara Car Free Day bersama santri-santri Indonesia untuk perdamaian dunia kali Pak Menteri Agama. Mudah-mudahan santri bisa membawa kedamaian. Amin. Ini yang di sini siapa? Yang di wisuda. Kimcil ayune. Tak dongake wisudawatine insyaallah sesuk dadi bojone kiai. Amin. Rambute gondrong. Amin. Nembe rampung acara jam 12 kula diundang kali setafe Pak Presiden rampung nembe jam 3. Pesawat wut teng Surabaya mandap 5:30. Dugi hotel jam 7:30. Adus salat jamak kula niku ben dina salate nyenengke. Jamak kosor. Padha kula wis 10 dina ketemu bojo kula nembe sekali langsung bunda jamak takhir aku ya ngono. Neng ya tanpa kosor eman-eman. Kowe rong dong kowe nduk. Ayo anakku takon, Abah saya mau tanya, apa wau Abah ngendikan surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa sih? Kula lak meneng mawon to, tak pikir pertanyaane iseng. Anak kula malah jawab, "Eh alah, kiai viral ra iso jawab." Wah. Kok antos cangkeme iki aku. Kowe takon napa? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu kenapa terletak di bawah kaki ibu? Zaman biyen anak kula niku tasih umur 4 tahun, wis takon niku. Akhirnya kula jawab, iya dek, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Akhirnya. Anakku malah jawab, oh pantes, pantes ngapa? Ibu wau melakune alon-alon. Lah ngapa wedi surgane rusak? Cangkeme. Anak kula niku cilikane mbiyen pertanyaane niku macem-macem, Pak. Nonton TV kali kula jam 10 ora iso turu. Ana iklan rokok. Peringatan pemerintah rokok itu bisa menyebabkan gangguan kehamilan, jantung dan impotensi. Anak kula nembe umur 4 tahun niku lak takon, "Abah, impotensi itu artinya apa?" Lak mudar to kowe. Jauh umur 4 tahun takon impotensi. Akhirnya kula jawab, "Dek, impotensi itu artinya lemes-lemes." 2 hari kemudian ana dosen aja ngundang kula ngaji. Kula nembe leyeh-leyeh ning lantai 2 nonton TV, anak kula ning ngisor. Dodok pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Abahmu di mana, Dek?" "Oh, nyari Abah." "Abah di atas sedang apa?" "Impotensi." Iya. Padahal kula tasik leyeh-leyeh. Ila jangan-jangan dulu menika bapak sing leyeh-leyeh nembe impotensi. Contohnya Pak Polisi. Kalau kemudian Allah tidak memampukan, abot rasane. Kula niku wis bola-bali matur kali kiai-kiai sepuh, umpama kula mandek ngaji pripun tak ngurus pondok mawon. Ya aja to Gus, tanggung jawabe asik gedhe. Kamangka nyuwun sewu tiyang njaluk ngaji niku ya Allah kaya pitik ruh tai. Kemruyuk. Sedina niku sing nyuwun jadwal teng pondok niku minimal 500 permohonan. Umpama kula tulis kabeh, jadwal kula niku wong njaluk sebulan kebak 15 taun. Pertanyaan kula, gek kula kelone kapan? Kan aku juga ingin. Maka melihat potensi seperti itu, kula kok dadi mikir ngeten. Jalan dakwah itu merupakan manhaj terbaik. Artinya apa? Lulusan majelis taklim, lulusan pondok pesantren niku sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat. Padahal nyuwun sewu, orang tua sekarang itu agak skeptis dan apatis terhadap pendidikan pesantren, meragukan, menyangsikan. Alah, bocah metu kok pondok pesantren ngarep dadi apa to? Biasane uteke wong tua ngoten niku, nggih napa mboten? Jadi hari ini kemudian ketika kita ngomong pendidikan nih, harusnya sama-sama bersyukur. DPR sudah mengesahkan undang-undang pesantren. Artinya apa? Salah satu konsekuensi dari undang-undang tersebut, ijazah pesantren itu sederajat dengan sekolah umum. Kanjenengan aliyah teng pondok pesantren metu nggawa ijazah walaupun itu bukan sekolah formal. Ijazah ini ku iso dinggo daftar perguruan tinggi. Bahkan di beberapa perguruan tinggi dan akademi, bocah-bocah hafal Quran itu menjadi prioritas. Contohnya mlebu polisi, mlebu tentara, kuwi dadi prioritas, Dok. Makanya kalau adik-adik ini hafal Quran, wah, prioritas masuk kemana-mana. Termasuk prioritas menjadi istri keduaku. Lah duwe bojo hafal Quran, lah nyeneng ke lah muni-muni maca Quran. Jadi lah bojomu ngamuk, malah gue seneng ngrungok ke tartil. Kwak, kwak, kwak, kwak, kwak, kwak, kwak, kwak, kwak, muni Quran. Maka orang-orang seperti itu pasti dimuliakan. Senajan toh kipas angin ini telat, ya ora apa-apa. Begitu ana kipas angin ini ora ana colokane modar wisan kowe. Malah rebutan dewe-dewe. Hei, Mas. Lak ning ngarepku ya aku masuk angin blok. Ning kono kae lho, kono kae lho. Aku lak mok sentor rae ku lak ya kaya wong stroke kae. Oh. Kae lho. Nah. Masnya ini grogi, bukan karena di depan saya, di depan Kimcil. Iya. Yeah. Loh malah lampune modar kae ngopo meneh. Kowe ning kene iki kon ngurip iki pas angin ra mateni lampu. Kandhani kok panitia tanpa persiapan ya ngene iki. Ketok anggarane cekak iki. Ngurip iki pas angin ra kuat apa meneh ngamplop iki ae modar. Ayo malah contoh jengroan ini ngopo cah loro iki. Malah mateni lampu. Apa diwalik wae Kang, kowe ngaji aku ngurusi kipas angin. Ayo kene. Sallu ala Nabi Muhammad. Undang-undang pesantren ini kabar gembira bagi orang Islam, terutama bagi orang-orang Nahdlatul Ulama. Karena kita tahu mayoritas yang mendirikan pondok pesantren itu adalah kiai-kiai yang berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah yang bernaungan di bawah jamiah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Niki lak rupa-rupa NU niki. Ketok mburi ke pengajian karo ngerokok NU kok. NU lak mboten mengharamkan rokok, namung makruh lak Muhammadiyah haram. Muhammadiyah niku wedi ngerokok karena membaca peringatan pemerintah. Ternyata peringatan bahaya perokok dari pemerintah itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktine napa? Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhmu. Membunuhmu Muhammadiyah. Jadi ngerokok. Loh, acara selanjutnya pergantian kipas angin. Kowe iki reko-reko ngopo meneh? Ora dijaroke wae malah diutak-utik. Ambune iki pasangine ya Allah. Ora ambune hawane iki lho, biasa iki masih sapi to iki. Kuwi ya ngono lemune ya Allah. Bapak Ibu, saya ulangi. Seharusnya ini menjadi kabar luar biasa bagi orang-orang Nahdlatul Ulama terhadap terbitnya undang-undang pesantren. Maka undang-undang ini seharusnya memperkuat basis pesantren. Tadi saya sampaikan di Jakarta ngoten niku. Dadi santri kudu bangga dong. Tapi saya itu jarang memanggil santri saya santriwan, santriwati. Biasanya santri putra, santri putri. Lah santriwan niku ketoke kepiye ngoten? Soale nyuwun sewu, wan dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya memiliki. Contohnya ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Hartawan, orang yang memiliki harta. Wartawan, orang yang memiliki warta. Lah Taiwan. Taiwan, orang yang memiliki Iwan. Tai matamu ngawur. Pengajian malah ngomong tai. Ora kena. Diling-iling, sesuk meneh lak pengajian aja ngomong tai. Tai kuwi ra pantes disebut nggon pengajian. Mila sesuk meneh aja ngomong tai. Kok Gus Miftah ngomong tai, iki contoh. Pokoknya gayane wong NU niku lak ngaji slow niku lak rata-rata kiye-kiye NU niku ndereke sadziliyah. Lak sadziliyah niku ngaji ngomong ngeten, kowe lak ngaji karo guru, kok gurumu ora iso ngguyu, ora iso gawe ngguyu, tinggalno golek kiai liyane. Nggih napa mboten? Niku aliran sadziliyah dan itu banyak diadopsi oleh kiai-kiai NU. Mila kaya rokok mon iso nggih guyon. Wong NU niku mboten mengharamke rokok, malah ana dalile. Ni'matul udud ba'da dahar. Maaf soalnya tafhim ya. Ba'da dahar. Jadi dulu perbedaannya ngaten nggih. Zaman biyen niku anak dilebokke pondok itu second opinion. Oh tak murah nyanda ini kira nyanda. Pilihan terakhir lah. Dilebokke opsi terakhir, dilebokke SMA ora ditampa, dilebokke SMK ora ditampa, baru pasrah kiai. Ah kiai, anak kula niku teng pundi-pundi mboten ketampi, nggih pun kula titipke jenengan mawon. Sehingga nyuwun sewu, paradigmanya seolah-olah pondok pesantren itu namung TPA. Napa niku TPA? Tempat pembuangan akhir. Lak sekolah teng pundi-pundi rapayu, biasane nembe dilebokke pondok. Urutane lak ngene. Anak niku pertama daftarke Akpol atau Akmil. Lebokke akademi polisi, akademi militer. Pilihan yang menarik selanjutnya napa? Dokter. Mila kuwatah wong tua sing pengen anake dadi dokter. Jadi dokter ki wong pinter, goblok. Dokter niku sak janjane wong goblok. Buktine apa? Saben wong teko ditakoni. Lak pinter ngopo dadak takon. Ayo Pak Polisi teko, Pak Polisi jenengan lara napa? Takon. Kan goblok. Dokter niku sing pinter mung siji, dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik. Ora ana kok dokter takon sapi kuwi lara apa? Ora ana. Paling mung dijawab emo. Mila kula niku duwe santri tulisane elek banget. Tak takoni kok tulisanmu elek banget ki ngopo? Lek kan kula pengen dadi dokter. Lha apa hubungane karo tulisan elek? Kan dokter hewan, reso maca matamu aku. Ngono ki dokter nesu kali kula. Ah sing goblok ki ya wong Islam, Gus. Lah napa dokter? Cetok wong Islam ki pekok. Lah kok pekok? Lah wong ngentut sing ngentut bokonge ngapa wudu sing diraupi raine? Kan goblok. Jawab piye kowe jawab kula jawab Pak Dokter ngapa wong Islam kae sing entut bokonge wudu sing diraupi raine padha kali Pak Dokter ngapa sing lara matane sing disuntik bokonge ampun matane kuwi disuntik aku ya tetep bisa jawab kok ngapa nomor loro alasane napa sing entut bokonge wudu sing diraupi raine soale rasa malu itu tempatnya di muka bukan di bokong. Mila ibu-ibu nembe pengajian ngentut tut ini isin aku ngono ora ana tut isin aku ngono ora ana nutupi bokong ya ora mungkin. Jadi pilihan ini ku lebok ke polisi, lebok ke tentara, lebok ke dokter, baru keri-keri ini ku baru ngarah ke agama. Pilihan jenengan perisani, lak ngudang anak biasanya nopo, nak sing pinter, sok dadi dokter. Jarang sing utak, nak pinter sok dadi banser. Alah orang-orang, sopo, wong tua ngudang, tangin tung, sing pinter sok dadi banser. Oke, orang-orang. Ya rata-rata ya sing pinter nak sok dadi polisi, dadi tentara. Ila jenengan pirsani, lak duwe mantu ndelala polisi, matane mendelik. Mantune jenengan sinten? Polisi. Wah, gawagah kae. Begitu takoni mantune jenengan sinten? Mudin. Lak duwe mantu polisi, bawangga duwe mantu mudin isin. Padahal polisi niku penting, mudin ra kalah penting. Polisi mati sing bungkus apa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Lah kudune mbak-mbak kuwi lak takoni, "Sok, bojomu sapa?" Mudin. Pekerjaane apa? Bungkus jenazah. Iso mbok modar jenengan tak bungkus saiki? Gagah. Jadi orientasinya ini lebih ke masalah duniawi daripada masalah ukhrawi. Saya bukan mengatakan kok dokter ra penting lho ya, salah. Maksud saya apa? Ketika anak di usia dini dengan basically agama, didasari dengan agama, sok gerange kuwi dadi apa wae lak basic agamane apik, insyaallah luar biasa. Nggih napa mboten? Dadi dokter agamane apik. Begitu melayani pasien diniati khairun nas angfa'uhum linnas. Ada orang datang orang delok iki ana duwite apa ora. Sing muncul jiwa kemanusiaan nilai manfaat. Kan saniki kadang-kadang dokter iki nyuwun sewu lak orang ana jaminan duwite ora gelem nangani. Kadang-kadang nganggo BPJS itu ya Allah teng rumah sakit diuncalke ngalor ngidul. Rono rene, Saat ini malah nembe usum bayar kiai nganggo BPJS ngono ku yo ono. Karena apa? Basic agamane ra ono. Dadi polisi basic agamane apik. Ya jos dan contone Kapolda Yogja Irjen Ahmad Dawiri. Niku cilikane seneng ngaji, saiki dadi Kapolda sanggon-gon pengajian tanpa diundang mangkat. Kuwi babin Kamtip Masru ngono kupingmu. Rasa nunggu diundang, mangkat seterai, bro. Aku ki bedake iki babi napa intel, ora perlu delok seragame, aku ngerti didelok saka watu. Eh kuwi beda. Lah intel niku watuke diempet ben ra konangan. Intel. Lah babin beda. Cuh, ngoten niku. Diketok-ketoke. Eh Pak Babin ya, awakmu sregep ngaji. Kowe wis nderek dawuhe Kanjeng Nabi, annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Dadilah Pak Babin gaweane pengajian, ada harapan mati nih pas pengajian. Amin Allahumma amin. Tapi lah polisi gaweane pinggir dalan tok hati-hati mati nih tabrak truk, hati-hati. Irjen Umar Septono, mantan Kapolda Sulawesi Selatan, saniki Wairwasum Mabes Polri. Niku agamane apik. Dadi oleh jabatan napa mawon ya manfaat dan karena basic agamanya baik. Lah, mumpung anak-anake dhewe tasik cilik-cilik ngoten niki dipadetke pendidikan agamane. Maka saya ingat betul ketika anak saya umur 4 tahun, Mufti Athaillah Sahibul Adqiyah Maulana Habibur Rahman. Ngapa? Kok dawa men? Kuwi yo njok ngapa wong anak-anakku dhewe. Ora urune cerewet. Padake kowe anak hasil sambatan. Bojo kula nembung kali kula ngaten niki. Beb, saya jawab, iya say, bukan sayang, setanir rojim. Daripada awakmu, nyuluk wong lemuhe mamah. Assalamualaikum mamah. Iya papah, mamah tidak pundi, tandur papah. Mamah tandur yuyu. Mamah tungkai meletek-meletek. Bojo kula matur, niki anake kula nyuwun izin. Kula niku ora tau bojo kula ngomong ra basa kali kula ora tau. Jal ibu-ibu mriki. Jenengan karo kakunge basa napa mboten? Basa napa mboten? Yo ngalah. Karo bakul pentol bakso, bakul bakso basa. Karo bojone ora basa. Pertanyaanku, karo bojone ora basa kok karo bakul bakso. Ki awakmu diwenehi apa karo bakul bakso? Hah? Pentol. Apa pentole bojomu kurang marem? Oh, lah nganti bojo kula ora basa tak seneni. Ah, bojo kula basa, Pak, bojone kiai padake. Bojo kula bodho sungkem setengah jam. Abah kaula ngaturaken jeung Riyadi mbok menawi kala gadah kelepatan saklima saking ucapan sanangka saking tindak tanduk kaula banyu sak cawek lemah sak jaruk godhong sak suwek kayu sak coklek kula nyun agung isih samudra pangaksami abah kula jawab iya padha-padha bunda sing tuwa kaya aku oke salahe sing enom oke lupute cah cilik oke sangune jomblo oke pertanyaane ngono ku Rabi rong le Rabi rong dereng, oke jomblo to. Ya insyaallah. Santai wae. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Yo no, melu ada dik rasa pacaran yo ra. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap. Tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Iya. Ketoke mase mikir MC-ne. Iya, aku tahu. Tapi sorry ya, kamu dengan Mbak MC beda pemikiran. Kamu mikir mbaknya, mbaknya mikir aku. Iya, betul. Betul bro, betul. Mbak MC, kamu tahu gak bedanya jeruk sama kamu? Kalau jeruk itu mengandung nutrisi, kamu mengandung anakku. Iya, ngono carane gumbal ki. Aku ora iso. Codot, codot. Carane ngono kuwi. Malah kowe lebay, aku tanpamu seperti sego kuring, sego kucing tanpa karet, ambiar. Deso. Lah aku kowe iso tak duwit apa ora? Oh lah gombali calon bojomu nganggo tajwid. Kamu tahu enggak? Nun mati ketemu bak dibaca ikhlab. Nun mati ketemu bak saja dibaca ikhlab. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Lah ngono. Kuwi baru tajwid. Urung nganggo jurumiyah, urung nganggo ngemriti, urung nganggo alfiah. Wah, ngeri meneh. Mbok saiki go semah, amplop ora jelas kok ngongkon-ngongkon. Kamu tahu enggak persamaan kita dengan mubtada dan khobar? Ngono. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Kalau ada kaku pasti ada kamu. Ngono. Mulemurung ana. Kowe santai wae le. Teorine anake Nabi Adam, kuwi sing wajahe elek bojone malah ayu. Sing ganteng bojone elek. Mila rupamu elek to, heeh. Lah kowe duwe kesempatan insyaallah bojomu sesuk remuk. Salu ala Nabi Muhammad. Ya kula iso ana apa-apa kudu iso, Pak. Sing kula peni ya preman, ya lonte, ya begengge. Mila kula wong ngaji teng cedak Semampir. Semampir. Ning alhamdulillah Semampir men tutup. Biyen Semampir niku kathah bakul kroto. Napa niku kroto pakan manuk. Manuke sapa iki? Mila wong ngaji tenanan, ngaji nawu, ngaji macam-macam, men iso gombali cewek iki ilmiah ngono kuwi. Jos. Oh. Wah, gombali cewek melagune turi-turi putih. Ndungake cepet modar kok dadakno. Dadi prioritasnya orang tua niku rata-rata materi, Pak. Tujuan awal iki donya, donya, donya, donya. Maka ketika bersikap anak masuk sekolah, kalih masuk pondok, niku biasane nyuwun sewu, lebih prioritas masuk sekolah. Kula beda. Bojo kula matur, "Bah, bojone kok bojone, anake ajeng kula lebokke TK, umur 4 tahun." Kula jawab, "Enggak boleh." "Lho, kenapa?" "Kan teman-temannya yang lain sudah masuk TK, ora oleh." "Terus pripun?" "Undangke guru ngaji." Anakmu diulang ngaji utawa mau ulang dhewe lak kowe ora repot. Aku ra isin lak anakku ketinggalan sekolah, tapi aku isin lak anakku ra iso ngaji. Soale kewajibane wong tuwa tumrap anak niku mung telu. Ayu hasina ismahu ida walada, menehi jeneng sing apik, wayu alimahu alkitab wa ida aqala, mulang Al-Qur'an wayu zawijahu ida adroka ngrabeke. Mung telu kuwi tok. Ora ana sing liya-liya. Lah nganti aku mati anakku rung iso ngaji kuwi dihisab karo Gusti Allah. Tapi lah aku mati anakku iso ngaji ra iso matematika ora bakal dihisab karo Gusti Allah. Akhire tenan anakku ro sakniki seneng ngaji teng pondok Yambu Ul Quran Kudus mriko, tapi lah kon sekolah angel. kelas telu munggah kelas papat SD ujian matematika soal 10 salah kabeh. Anakku kuwi bro, anakku. Gurune arep nyeneni ora wani. Lah piye-piye anake kiai to? Akhire gurune tak telepon, Pak Guru. Yen ajeng nyeneni anak kula mang mara teng pondok. Kula ya pengen ngerti ngopo kok salah kabeh. Gurune mara, Mas. Kenapa kemarin ujian matematika soal 10 salah semua enggak ada satupun yang benar? Anak kula yang jawab, nyuwun sewu Pak Guru, kenapa semua salah enggak ada satupun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul le aku ngene. Lanjutkan. Abah bangga padamu nak, aku yang ngono tak. Anakku lagi jangan nyilek era omong. Rungu adan ngasar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bulan poso buka pak. Mangat. Tak takon iki kicik ngasar kok buka iki ngopo? Nyuwun sewu Mbah, kula mboten saged bedake antara adan maghrib kali adan ngasar. Adane padha matamu, matamu. Kaya ndelok kok nyilileke nurun bapake lho aku. Soale kula ya jaman kuliah iki nyililek banget Pak Kyai. Kula kuliah ujian nganggo sandal, ditokke saka kampus. Kamu keluar. Lho kenapa Pak Dekan pakai sandal? Kamu baca peraturannya. Kula metu. Begitu metu kok kelas tak delok peraturane. Mahasiswa kuliah tidak boleh pakai sandal. Tapi enggak ada kewajiban pakai sepatu. Wong tidak boleh pakai sandal. Sandal tak copot, aku golek kresek. Nganggo kresek mlebu kamar, mlebu kelas kresah. Kresek, kresek. Wong sak kelas delok kabeh. Bocah-bocah kanca kula sing gawe demo sampal to kali kula cengkekan kek. Begitu kula lungguh dekane moro. Kamu menghina saya. Maksud Pak Dekan? Gak boleh pakai sandal, kenapa kamu pakai kresek? Coba dibaca peraturannya, mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal, tapi tidak ada larangan pakai kresek. Modiar ya kan. Delalah kok ya nurun anak kula. Modar, modar aku. Orang tua niku aneh. Lah anake mlebu SMA, dolke omah, dolke sawah, dolke sapi. Wah ragate pira-pira dibayar. Tapi lah anake mlebu majelis taklim, mlebu diniyah, mlebu TPA. Kuwi biasane kadang-kadang mong gratisan. Nggih napa mboten? Ayo tak takon, Nduk. Kowe ngaji ning kene sebulan bayar piro? Pinten? Gratis. Jajal. Nitip anak diwulang ngaji karo kiai gratis. Nguyuh ning pom bensin. 2000 jajal. Nitip uyuh 2000, nitip anak gratis. Berarti Nduk nyuwun sewu, awakmu kalah kajen karo uyuh. Wong tuamu luwih ngajeni uyuh daripada anak. Wong tua saiki ya iso jawab, "Alah Gus, Gus, anak lah yo kancane uyuh." Ngono kuwi kepiye jalak ora ngajar ta kuwi? Ilo aneh. Delok kebun binatang, delok munyuk sangune 100.000. Pengajian delok kiai, kota infake 1.000. Delok munyuk 100.000, infak 1.000. Berarti luwe larang kiai napa munyuk? Jenengan luwe ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong-ngomong munyuk, gerantol cangkemmu. Ayo delok. Ora ngajeni belas. Wis kipas e ambune tletong sapi. Maka jajal. Lah anak era mlebu sekolah wong tua muni-muni dan bayar larang-larang bolos. Tapi lah anak era mlebu diniyah biasane wong tuane ku nyantai. Ya maklum mulai sekolah kesel. Ada pemakluman-pemakluman. Sing bungok-bungok biasanya sinten koncone ning masjid. Lho gitu rong ana sing teko nyekel speaker bungok-bungok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ayo ngaji. Soale wong tuane dhewe mboten support, Pak. Hati-hati lho jenengan. Wa yu'allimahul kitabah idza aqala. Niku mewajibkan kepada orang tua untuk mendidik anaknya Al-Qur'an. Bahasa pertama yang harus dipahami oleh bayi niku bahasa Qur'an. Mila napa bayi lahir nika diadani. Ora digawake kalkulator. Rungokno. Ben leh bojo kowe. Sejumlah-jumlahnya kamu pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jajal, wis ditulis gedene kaya ngono kalau Ahlul Quran, Ahlullah wa khassatuh. Jajal, piye jajal? Kurang apa kalau? Ahli Al-Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Kaya ngopo. Kula niku nate maca riwayat ngeten. Imam Ahmad bin Hambal. Niku nate wonten riwayat. Ngimpi ketemu Gusti Allah. Kita pengen sayang puluh songo. Dajar. Lawak mimpi ketemu sapa? Nikita Mirzani. Paling pol Vanessa Angel. We. Ngono kuwi paling mangan ngene. Lah Imam Ahmad bin Hambal niku nate satu saat gadah apa ya? Gadah keinginan umpama satu saat aku iso ngimpi ketemu karo Gusti Allah, aku pengen takon sawijine perkara. Ternyata dijabah kali Gusti Allah. Walaupun nyuwun sewu, riwayat ini lemah sajane. Tapi minimal dadi penyemangat lah. Lak cara tiang-tiang jamaah tablik niku lak sing diwaca biasane namung kitab-kitab Fadhilul Akmal ngoten niku lah. Lah, sing ditakoki Imam Ahmad bin Hambal niku napa? Gusti, pripun carane yen kawulane panjenengan pengen nyedak kalih panjenengan. Jawabane napa? Bikira atil Quran. Orang ngentut ngono kuwi. Cara sing paling gampang cedak karo Gusti Allah niku ternyata kelawan maca Quran. Mila panjenengan duwe anak iso hatam hafal Quran 30 juz. Anak jenengan itu berarti disenengi karo Gusti Allah. Tiang sing bendino iso omong-omongan langsung karo Gusti Allah. Maka kenapa kemudian ahli Quran itu bisa memberikan syafaat kepada anggota keluar? Ganya. Lawang kaya ngono kowe ra semangat. Alah, sesuk paling nganggur. Saiki tak takon. Lah anakmu ki mau kuliahke. Sopo sing iso jamin anakmu oleh pekerjaan sesuai dengan ijazahe? Ora ono. Berarti Gus Miftah anti kuliah. Ora, kula yo kuliah. Wong pondok kula niku pondok mahasiswa kok. Kula yo kuliah, mung ijazah kula ora tak cukup. Soale aku isin kuliah 4 tahun setengah gelar SAG. Sarjana agak gimana gitu. Mula pas kula diskusi kali Mas Jadi Corbuzier niku sak janjane kula larasan jawab ya isin. Soale Mas Jadi itu kan lulusan S3, gelarnya PhD, filosofi doktor. Kula takon niku wangel-angel niku. Ya untung Gusti Allah senajan kula mung S1 iso jawab. Niki lak menungso pinter banget. Nganti pintere bocah niki rambut mau rawani tukul ning dase tak kandhan. Kepinteren soale kan niki. Bocah niki lak napa-napa iso sing ra iso mung siji dadi bintang iklan sampo wi ra iso cetok. Ra iso. Pak telepon, "Bro, ada tawaran iklan tuh." "Apa? Iklan sampo." "Cangkemmu jerene." Lah kula ditawani dadi bintang iklan kopi, tapi kula tolak. Nah, soal iklan kopi kabeh ngapus sih kok. Iklan kopi kapal api, dibuka kopine ora ono kapale. Iklan kopi tugu luak dibuka kopine ora ana luake. Iklan niku Pak Kyai sing jujur mung siji sarung gajah duduk. Dibuka sarunge ana belalene. Iya. Yeah. Apa bedane gajah karo Pak Babin Kamtip, Mas? Bedane siji, lak gajane kok ndase ana belalene, Babin belalene ana ndase. Ora percaya bukaan dhewe. Gak ada jaminan seseorang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazah yang dimilikinya. Betul? Kecuali TNI Polri loh, karena ikatan dinas. Lawang kuliah ada jaminan. Saya ini jenengan pirsa kita kandani. Kowe kok mbayangke belaleku ki ngopo? Dokter niku kuliah larang. Sampai entek miliaran. Bahkan masuk mohon bayari 500 juta sampai 1 miliar bahkan lebih. Jenengan pirsa. Apakah seseorang yang lulus sarjana kedokteran otomatis jadi dokter praktek? Ora, Pak. Umpama toh praktek, pertama kali kerja dokter sing kuliah bayar miliaran, enteke miliaran, jenengan pirsa. Menurut undang-undang Menteri Kesehatan, dokter niku gajine pinten? 3 juta, Pak. Ayo. 3 juta. Bayare 500 juta sak miliar nembe masuk tok nggih mboten Pak Polisi. Ha kula ngaca kula kathah kok teng kedokteran. Apa menen ning liyane dokter, sarjana hukum. Kowe mule ning kujang arep ngukumi apa? Paling pasalmu ki payu lak bodho. Disuguh kaleng kongguan biskuit dibuka isine rengginang. Lah kuwi melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Kuwi akeh ning kene iki. Monggo Pak. Wow, kaleng kongguan biskuit dibuka marning dancuk, dancuk. Apa? Kalenge kongguan biskuit isine marning. Kuwi jenenge zong tak kandhani. Apa? Fase apa? Oh, dancuk. Oh, jentok. Aku lo ngomong dancuk fase. Aku ngerti makharijul huruf. Aku ngerti tajwid kok. Jadi panjang pendek pas. Bahkan kadang-kadang aku misuh nganggo kol-kol aku bro bareng kok pada. Dancuk kok. Oh, ini bro. Sallu ala Nabi Muhammad. Harusnya Anda memahami ketika dikatakan may yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Ketika dikendaki kebaikan atas seorang hamba, maka Allah akan membaikkan agamanya. Maka di dalam bahasa lain dikatakan man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Sing sapa wonge ngepek-ngepek akhirate mongko Gusti Allah bakal ngepek-ngepek donyane. Niku kula buktekke dhewe, Pak. Kula niku mangkat kuliah, wong tuwa ora ngragati. Ora mergo wong tuwa kula ora gelem ngragati, mergo kula ora gelem njaluk ragat. Kula mangkat dhewe, kula sowan kali bapak ibu kula. Kula ajeng bidal teng Yogya. Are ngopo le kuliah? Kowe njaluk apa? Donga mawon. Tulung ibu ben bar salat kula difatihahi. Fatihah tok nggih, ora usah tambah Yasin. Aku ya ngono to. Bisa modar aku malah. Kula mangkat ning Yogya, ora kuat ngekos, kula manggon mesjid wong Muhammadiyah. Saben ajeng turu niku rebutan kamar kali kanca kula, mangan yo kangelan. Tapi jaman niku kula niku optimis banget dadi santri. Setiap kali mau makan donga Allahumma barik lana fima rozaktana wakina ada benar dungane kula tambahi ya Allah kula sakniki ra iso mangan mangan mawon kangelan tapi kula yakin sesuk kula bakal iso makani wong akeh. Ternyata dikabulke karo Gusti Allah. Arepe turu kula donga Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kok malah ngising iki piye to? Bismika Allahumma ayawa bismika amut. Ya Allah, kula sakniki ra iso golek panggonan turu, tapi sesuk kula kudu iso menehi panggonan wong akeh. Kabul. Buktine napa? Sakniki santri kula kabeh kula gratiske, ngaji sak mangane gratis. Mila kok ana Mas, nyuwun sewu, lare mriki pengen kuliah ning Yogya, Quranmu wis rampung, pengen kuliah ning Yogya, tak kandhani nduk Mas, aja ngekos. Iso ilang Quranmu. Wong-wong desa niku lak mlebu kota besar, Pak. Manggon ning kos-kosan, nyuwun sewu. Ning kene banyak jalan berlubang, ning Yogya banyak lubang berjalan. Ning kene dalane peteng-peteng ning Yogya padang kabeh, ning kene onone mung warung brambang ning kono moltok. Niku lak ora ditunggoni karo kiai, iso ilang ilmune. Kula wis mbuktekke bocah sing kathah ngoten niku. Mila kula pesen bapak-bapak, ibu-ibu. Lah anakmu pengen kuliah ning Yogya rampung SMA apa rampung pondok ning kene. Dikuliahke teng Yogya ora usah mok koske. Lah ra duwe ragat mang pondokke nggen kula gratis. Dipakani mboten Gus, kula pakani wong tangga kula duwe asu mawon kula pakani. Santri kula niku lak mangan kiai. Gunung kelut pindah ning piring tak kandhani. Metutuk kula gratis ke soale kula mbiyen tau ngrasake rekosane urip jaman niku kula pengen golek pondok sing kira-kira iso nampung kula ora ngekos pengen ning pondok ora ana Pak. Mila waktu itu saya punya keinginan ida sadaqal azmu wa duha sabil man saro ala darbi wa sola. Pokoke kula kudu iso nggih panggonan dikabulke nduk karo Gusti Allah. Dahsyatnya orang-orang sing gelem ngopeni agamane Gusti Allah. Saiki apa menawa awakmu ki wong NU. Lah sarjana, hafal Quran. Senajan to sarjanane ora payu, Qurane payu. Delalah ra duwe beras, ra duwe duit belas awakmu wong NU. Delalah tanggane mati, mangan tak kandhani. Wong kula iki biyen tau manggon masjid wong Muhammadiyah 4 tahun lebih Pak. Dadi kula ngerti iso bedake masjid Nur Muhammadiyah. Zaman kula manggon ngene wong Muhammadiyah kula kuru, bobot kula namung 40 kilo. Ha Muhammadiyah belas ra ono slametan kok. Kan ra mangan-mangan belas. Begitu aku rabi karo wong NU pindah nang masjid wong NU, aku lemu bobotku 100 kilo. Ngopo rabi karo wong NU lemu, susune cocok. Ngopo pindah lingkungane wong enok kula lho wong enok dicicit mangan kok Dan. Yasinan mangan, tahlilan mangan, selawatan mangan, manakipan mangan, istighosahan mangan, tanggane lara njaluk didongake mangan. Delalah sing lara mati mangan meneh. Pitung dino. Nganti iki lho rupane kaya besek deloken. Kamu salah posisi, Bro. Aku tahu kamu duduk di sini biar bisa melihat MC. Iya. Tapi sorry, kalian beda keyakinan. Kamu yakin mau, MC-nya yakin enggak mau. Iya. Santai, Bro. Cinta ditolak, semampir sudah tidak buka. Lalu ala Nabi Muhammad. Ya. Selawatan dhisik ya, selingi ya. Ben santai, slow. Kersa selawatan? Njaluk lagu anyar apa lagu lawas? Durung dadi. Nembe kula gawe nggih. Lawas? Kasete wis ilang. Lak lagu lawas ki ya bangsa turi-turi putih, lir-lir, sluku-sluku bathok. Lagu anyar ki ya Kartonyono medho janji. Ngono-ngono kuwi. Kimcil kepolen, kelingan mantan. Lah iki cetha lagune Balungan Kere ngono kuwi. Ayo njaluk lagu apa? Lagu anyar? Heh, malah pamer bojo. Iki duwe bojo urung kok pamer. Sing mau pamerke sapa? Lah aku pamer bojo lumrah bojoku ayu. Apa, Dok? Sing wis sudah, lah kowe Kartonyono? Biyen aku sebetah suwe-suwe wekah nuruti kekarepanmu sansaya biyen wis tawanti-wanti aja ngasih lali. Oh ora dong, kowe raimu milenial, utekmu kolonial kok ora. Ayo le sing gaul titik apa sing nyekel darbu kandi. Wah ora masuk, ora niat ngiringi kiai viral hadre amatiran. Ora masuk Pak Eko. Karena hadrohnya tidak bisa mengiringi, maka sholawat dianggap selesai. Kowe malah yo ngono, copot-copot kacamata ngopo matane iki. Yo mata-mataku dhewe kok. Mbok kacamatane dicopot. Kowe iki pengen ngrungokke ngaji, kok pengen delok mataku. Mulai gak ngomong cemata mergo ngantuk. Nomor loro lak ngelirik, ngelirik kim cilimin rakonangan. Iya. Weh apa? Lagu apa leh? Mundur alon-alon. Apa mana? Ditinggal rabi. Gundul-gundul pacul. Apa mana weh? Korban janji. Kimcil kepolen. Kelingan mantan. Cukup? Cukup? Wis cukup rampung. Banser apa lagumu njaluk? Cinta tak terpisahkan cak dikin? Gampang. Tek ku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede kentongan. Sing tak jaluk ora mung pacaran, tapi ayo rabi sing tenanan. Ngono lho. Pacaran wae. Engko putus engko pacare stres. Maka ingat wahai adik-adikku, cintailah pacarmu cukup menggunakan hati. Cintailah pasanganmu dengan cukup menggunakan hati. Jangan kamu cintai pasanganmu menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Malah kue galau. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya. Apa ya lagu wong tua-tua ini ya? Momet aja. Malah jambu alas. Jambu alas ning tengah sawah. Wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo ndang entuk jodoh. Ayo. Jaluk apa meneh? Iso kabeh aku. Kecantol cawat, iso ngopo. Cantol, cantol cawat ya lho. Oh, cendol dawet. Ya maklum kopi ini wis adem. Ditinggal rabi versi selamat ya. Ah, gak cilik-cilik kae ngandani. Main ngaji ini sok dijogo terus. Amin. Atiku rasane loro nyawang konco atau karo agomo renduwe toto kromo Qurane rati waco solate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru ya dikepuki. Hayo ya Rabbi bil Mustafa واغفر لنا يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مفتاحي Aku pengen krungu suarane wong wedok-wedok iki. Ya Rabbi bil waghfir ya wasial huwal likulli halim minal awali mukta ngono sing gaul titik kowe atiku rasane lara ya jan ora kowe ora iso ora gaul rupok kowe iki ngopo Cuk ngandani vokalis malah teprak teprok teprak teprok. Lah tua-tua malah iso iki. Atiku rasane lara nyawang kowe rapi karo wong. Nangis getih elukku. Remo aja rasaku kowe teko ninggal mbokmu malah iso apa iki wis dalane kudu pisah kelangan kudu kuat atiku Kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku hadroh ya Rabbi bil panitiane kurang ngajar. Mosok degane ambune brambang iki cangkemku. Pesone iki peso brambang iki tak kandhani. Arep mateni aku apa kepiye kowe? Lara percaya rasa kelingi kowe lengi kowe lengi ngene kan sik. Brambang. Jijiki, jijiki. Wis kopine sangit. Bapak Ibu, mergo degane mabu berambang, pengajian dianggap selesai. Brewan, terus? Oh, degane ra ono kok terus. Tekan berambang, jijiki. Moga diunjuk kiai. Kalau wingi ngaji ning Surabaya ana jamaah tak wene degan mulai wonge setruk. Ora, santai wae. Ngono langsung ra diombe. Ya semoga-moga wasilah degan kuwi MC-ne gelem rabi ya. Ye amin ye. Ternyata memang bener-bener kamu berharap. Sungguh terwelu. Lanjut. Wis ora gawe iringan hadroh iki sing komplit ngono, kuwi darbu kae ora duwe kok. Tak tokoke apa? Ya ora apa-apa lek raimu gedhek ya ora apa-apa, tak tokoke. Ya Allah. Jadi niki lho. Orang tua niku nyepeleke banget. Ayo tak kaya contoh meneh. Bab pendidikan niki, Bu. Bu, jawaban. Kan dipun ngendikakan kali Kanjeng Nabi al umum madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Mila jenengan nak memahami hadis, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Niku nyuwun sewu aja njajah anak. Kudune sebagai wong tua memahami hadis niku, pripun surgane anak tergantung kelakuane ibu. Sebagai anak memahami surgane anak tergantung hormate karo ibu. Saniki soale kata wong tua niku mboten nyurgake anak. Contohlah Al-Qur'ane dawuh wal walidatu yurdina auladahuna haulaini kamilaini liman arada ayyutim marradhaah. Nyusoni anak niku rong tahun. Ning rata-rata saniki wis 5 bulan dipedhot, diganti susu kaleng, padahal susu kaleng niku susu sapi. Mila lakon mangkat ngaji jawabane kaya sapi. Emoh. Milo awak mungkin haram rabi karo sapi. Soalnya apa? Saudara sesusuan. Irungokno kupingmu. Niku lak wong tua mboten nyurgake anak. Alasane napa? Susune ngrangkai selak metu selak nyambut gawe. Lah ndobos. Ibu niku ora gelem nyusoni anake rong taun. Soalnya napa? Selak gantian karo bapakne. Milo sing sabar. Aku mbiyen iki anakku setahun setengah ijek nyusu. Delalah kula ora kuat nokoke susu. Ah ben bengi kula rebutan susu kali anakku. Akhire bojo kula bingung kek anake apa bapakne. Akhire kula rapat kali anak kula rapat persusuan. Akhire anak kula kandha, "Kowe mbok ngalah Pak Moh, ngalah kepiye? Kan aku juga ingin." Terus kepiye? Ya wis kowe isine aku wadahi. Oke, okay. Menunggu bicarane. Niku jenenge wong tuwa ora nyurgake anak. Rungokno. Lah tanggung jawab ibu niku gedhe. Mila nyuwun sewu. Rang piye lak nerangke kepiye ya? Kuwi lho. Rantene ngene. Anak api apa ora kuwi sakniki tergantung ibu mergo ana dawuh al umum madrasatul ula. Lah, api eleke ibu kuwi tergantung bojo lanang. Lah kowe ngopeni bojomu, nyayangi bojomu, kuwi bojomu dadi apik imbase ning anakmu. Wong lanang kudu paham, wong wedok niku dititipi kendhi loro. Lah bojomu sing dititipi kendhi kuwi bendina mok jak padu. Ya nyuwun sewu kendine umop. Kok sampe dipakake teng anak, teng diombekke teng anak, anake melu umop. Mila bocah emosian, bocah kesusuan, soale modele ngoten niku. Mila wong lanang kudu paham, kowe iki makhluk lemah wong lanang tak kandhani. Piye-piye luwih kuat bojomu? Lah bojomu iki kurang ampuh kepiye pabrik susu loro digembol dhewe. Kowe lho banser nggawa ndok lure sambatan karo manuk. Jadi urutane ngono kuwi, apike anak kuwi tergantung ibu, apike bojo wedok tergantung bojo lanang. Mila sing wedok iki lak pas nyusoni meteng kuwi diem-diem. Ora mau ajak tukaran terus. Disayang bojomu kuwi. Senengane banding-bandinge karo wong wedok ning dalan. Ning kowe dhewe ra gelem ngragati, kuwi jenenge lanang ramutu tak kandhani. Wong ya teko iki. Ya melu guyu. Oh, tenang. Wong yo nganggo batik. Ayo. Ngono lho. Saiki pengen delok bojone ayu ra gelem ragat. Lah delok ning jowo wong wedok ayu, wow. ndelok bojone ning kamar, weh, lah kurang ajar ta kuwi. Nggih apa mboten, Bu? Karepe wong lanang ndelok sing bening-bening tapi ra gelem rakyat. Ya rabi ya karo sapi kono. Bu. Ning kuwi ya ngono. Senajan ragate pas-pasan, penampilan yang maksimal di hadapan suamimu. Wah. Lah mangkat ngaji dandane kaya ngono wis tuwa jilbabe ping. Ya Allah. Wong Kanjeng Nabi dawuh innadzurta ilaiha sarratka. Wong wedok sing apik niku disawang bojone nyenengke. Bojone. Piye Mas bojomu? Piye kamu mandang istrimu? Wah luar biasa. Saya memandang istri luar biasa. Istrinya siapa? Tetangga saya. Dandan sing ayu. Lah pengajene kaya ngono. Le wedhai dempul lho. Ya Allah, wedak FIFA nomor 4. Wedake 1500an sak bagor. Gayane jilbabe pink. Ben matching sing pake ya pink. Mbahasan ning omah disawang bojone, Pak. Ya Allah. Dasar tua bolong-bolong, ambune sambel terasi, boyoke bekas keroan, tali kotange petel siji bisa. Ramu tubuh-bu. Sing lucu jamaah kula Cilacap, Pak. Innadzurta ilayya sarratka. Perempuan yang baik dipandang suaminya menyenangkan. Maka sebagai istri kamu harus bertanya kepada suamimu. Wahai suamiku, dalam kondisi seperti apakah kamu senang melihatku? Sing lanang ki yo ndagel, Dik, aku paling seneng nyawang awakmu bar rados kramas baju semrawang. Sing wedok manut. Isuk sing lanang rong tangi adus kramas baju semrawang. Sore bojone mulih kantor adus kramas baju semrawang. Arepe turu karo bojone adus kramas baju semrawang. Bar telung bulan sing wedok mutah-mutah. Sing lanang seneng, yes, bojoku meteng gawa ning rumah sakit. Apa yang terjadi? Subhanallah, paru-paru basah. Urutane niki lho. Api anak tergantung bokne, api bojo wedok tergantung lanange. Ngono urutane, surga anak di bawah telapak kaki ibu, surga istri terletak pada taatnya kepada suami, surga suami piye carane iso noto anak lan bojo bojone, kuale bojo lan anak anake. Aku lah ngomong anak lan bojo-bojone ya ora salah, Pak. Wong Al-Qur'ane dawuh wa ala azwajihim ki napa mboten? Jamak ora mung siji. Ana sing kandha. Lah Kanjeng Nabi lak rabi meneh mergo bojone wis mati. Salah. Ora ngono pemahamane. Napa Kanjeng Nabi bojone mung siji nyampe Siti Khadijah sedo? Soale niku jaman perjuangane Kanjeng Nabi nirikala ning kota Mekah. Begitu Kanjeng Nabi wis pengembangan Islam ning kota Madinah, bojone akeh. Mila Mbah Kiai mriki lak majelis taklime pengin berkembang rabi yo meneh. Aku yo hooh. Bu, Ibu, tolong dijawab dengan jujur, jangan ditutup-tutupi. Di dalam Al-Qur'an itu ada 4 tipe keluarga. Tipe pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Cirinya, lakinya soleh, istrinya nakal. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Lakinya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Lakinya nakal, perempuannya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu kujang. Anda pilih Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, atau Ibrahim? Ibrahim. Mohon bapak-bapak disaksikan, ibu-ibu pilih Ibrahim. Dan ibu-ibu tahu Ibrahim istrinya 2. Karena ibu-ibu Kujang memilih tipe keluarga Ibrahim, itu artinya ibu-ibu secara tidak langsung sudah mengizinkan suaminya menikah lagi. Setuju ibu-ibu? Langsung ibu-ibu jawab pun rasido Gus Fir'aun mawon ya ora apa-apa. Cangkeme Fir'aun ya ora apa-apa. Berangkat dari mbok sing apik niki bakal iso nglairke anak-anak sing apik. Biasane anak niku stres sekolah yo gara-gara mbokne. Anak rampung mondok, rampung kuliah, delalah nganggur, Pak. Mbok iki mulai cangkeme cerewet. Walah lele iki cilik tak gedhekke goblok tak pinterke. Rampung kuliah, rampung mondok kok nganggur. Kek kapan kowe bales budi wong tuamu? Eh, wong tua, please deh. Kowe suwe-suwe kaya rentenir tak kandani. Wong didik anak kok hitung-hitungan iki lho. Umpama kula sing diomongi ngono, cilik tak gedheke goblok tak pinterke, basan gedhe nganggur ra iso mlulyakke wong tuwa, ra iso bales budi wong tuwa. Kek piye lele tak jawab. Ya aja ngapa? Kula mbiyen yo ora njaluk dilairke kok. Wong biyen jenengan gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak kok ngopo. Ora kena wong tuwa ngoten niku mau hitung-hitungan matematika ngono kuwi. Wong tuwa niku kewajibane nyekolahke anak, guru kewajibane mulang, anak kewajibane belajar. Soal sesuk dadi nopo urusane Gusti. Kudune ngono. Kula ki ra tau kok duwe cita-cita pengen dadi kiai. Aku mbiyen gelem ceramah iki mergo kepepet kok khotib Jumate ra teko. Akhire tak mire bingung, akhire kula kon khotbah dan ternyata apa yang terjadi luweh apik cadangane daripada asline. Gagah. Ngono kuwi. Ora. Gorene malah dipek dhewe. Kaget aku. Mengko dijuk kiai. Wis pasrah. Padha karo cawedok edok ngono kuwi. Lah golek bojo kok mau delok pekerjaan saiki. Ah, cemen. Kowe salah. Kono bocah nganggur tapi gelem ngaji. Apa meneh ngawal kiai kaya banser. Kuwi pantes dadi bojomu tak kandhane. Maka prioritaskanlah banser sebagai calon suamimu. Kenapa? Kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Banser iki kondo aku nganggur Gus rung di pekerjaan. Mula takoni mertuaku piye? Gampang. Kowe wani ngelamar anakku modalmu apa, Mas? Jawaban iman. Lah kok iman ngopo? Karena kata Gus Miftah sebaik-baik harta bagi orang Islam adalah iman. Kok mertuamu jawab, "Ora percaya." Musyrik. Ngono kok. Ngopo? Carane ngono kowe. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan pernah meragukan rezeki anakmu. Kadang-kadang wong tuwa iki gaya, Pak. Ana anake dilamar karo bocah lanang soleh tapi nganggur nanti pekerjaan. Wah, gaya piye so anakku mau pakani apa? Apa rumangsane mbiyen jaman kuwi enom iki ya langsung sugih. Kuwi mbiyen ya tau rekoso sing gaya kulo. Nggih napa mboten? Kanca kula ya pondok pesantren, delalah niku nyuwun sewu santrine pacaran. Dunek oneke langsung ditokke sangka pondok. Padahal ya pacaran pacaran biasa ngoten niku. Tak parani. Ngopo motokke? Apa pacaran, Gus? Kan aku isin memalukan harkat martabat kiai. Tak jawab. Lah, kaya kowe biyen nyelot pacaran, Bro, Bro. Langsung kanca kula jawab diancuk kok kowe. Mbo yo ngoco biyen yo ngono. Tugas mungkin dandani wong ra ngetokke wong apa ora? Oh, oh ya, rupamu. Apa kowe iki mbiyen langsung sugih lak ya ora, ya ora ndan. Mbiyen yo kere barang kok ngopo? Wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizqua. Kabeh dijamin karo Gusti Allah kok rezekine ngopo. Sing penting imane apik, salate apik, gelem ngaji, tompone dipek mantu. Aja bocah hadroh bahaya. anakmu rabeke karo bocah hadroh. Halah-halah tutuki tok bendine. Ora-ora bro, ora. Tapi mbak-mbak tak kandani. Mending bocah hadroh daripada tukang syuting tak kandani. Kowe lak rabi karo tukang syuting, seumur hidup perawan, mung diinceng tok tak kandani. Ora diapa-apake kowe. Malah kalau polisi jos pistule loro. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan pernah meragukan soal itu. Man aslah akhirat tau fa aslahullah dunyahu. Santai wae. Wapal Quran kok nduk kowe. Allah sing jamin uripmu nduk. Amin Allahumma amin. Oh saiki kanca kula ya kuliah ning teknologi nuklir UGM. Ana ya nganggur, malah gaweane tukang gawe mercon. Sapa sing iso jamin? Tenan Pak kanca kula niku teknologi nuklir. Saniki pekerjaan tukang gawe mercon. Halah-halah lak mung kuwi bocah kene pinter, kiyaine traweh Allahu Akbar. Dor, ngono kuwi. Pinter bocah kene. Ah mercon yo banter kok. Masa wong ter lah. Mercon Lombok. Wala bocah-bocah Kediri gawe mercon apa, Jar? Koran dilinting sak mene ya ora. Kae iso mbu dhewe. Mbakan mbledhos cangkeme barang ya ana ngono. Ora ana sing iso jamin. Tanggane bojo kula niku kuliah napa? Geologi, pertambangan. Jenengan pirsa dadi napa? Tukang kuras WC sakniki. Nganti montore kuwi lho Pak Polisi ditulisi silitmu adalah rezekiku. Ya. Ya Allah, ya Allah. Kaya ngono ora percaya karo fadilahe pangeran. Hadza min fadli rabbi, apal Quran. Santai wae. Allah niku sayang banget kali awake dhewe. Apa meneh wong sing iso Quran nduk, Allah sayang karo awakmu. Santai. Cukup-cukup uripmu. Modal Quranmu. Ana wong donga, ya Allah. Kula pengin kipas-kipas mawon asal duit mbuh piye carane kula nderek ya Allah. Mandi bakul sate. Dadi wasilah rezeki kok. Ya Allah kula pengin wong-wong sugih sak Kediri niku manut kali kula. Mandi tukang parkir. Arepe ngopo kowe? Ombok mobil Alphard Fortuner Pajero diatur karo tukang parkir manut apa ora le? Kiri yo kiri, kanan yo tabrak ndasmu kok ngopo? Ana meneh dongane lucu. Ya Allah kula pengin wong-wong ayu niku manut kali kula. Mandi bakul sayur. Moro kabeh tak kandhani. Ana sing paling ekstrim dongane, ya Allah, kula pengin tengok-tengok mawon angsal duit. Mandi apa pekerjaane? Tukang tunggu WC. 2000, 2000. Kowe cocok, Bro. Allah, wenge. Jaluk karo Gusti Allah. Mudah-mudahan semakin banyak penghafal Quran di Indonesia bisa menyelamatkan bangsa Indonesia. Mila jenengan pirsa, yang paling ditakuti oleh Israel itu adalah bukan tentara Palestina yang memegang senjata, bukan mereka yang membawa bom dan alutsista, tetapi yang paling ditakuti oleh orang Israel dan bangsa Yahudinya itu apa? Anak-anak penghafal Quran. Semakin banyak anak menghafal Quran, wong-wong Yahudi niku semakin wedi. Mila lan jenengan pengin mateni Yahudi gampang, dadekno anakmu hafal Quran. Utawa sing keloro, kelon terus karo bojomu. Soale kelon niku pahalane karo mateni Yahudi, padha pahalane. Kowe ora iso mateni Yahudi kowe. Mung nyabun kok Yahudi ya. Adus, adus. Wah, aku karo bojoku ngono, Pak. Mlebu kamar, Bunda, ayo bunuh Yahudi. Oke. Rampung. Aneh, Bun. Bunuh lagi yuk. Oke, ngene. Sampai ping 7. Nah, ping 7 aku kandha meneh, Bunda, yuk bunuh Yahudi. Bojoku jawab, "Walah, balak nganti ping 7 jenengan mboten namung mateni Yahudi, tapi mateni kula." Ngono bro, ngono. Mas hasbi robbi kaping 3. Nyuwun kalih Gusti Allah. Muga-muga anake mboten namung apal Quran tapi insyaallah manfaat kalih Qurane. Amin. Hasbi robbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha حسبي ربي ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'adimi sultanik. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an biwasilati hadzal magad. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ibadati wa ahlil khair biwasilati hadzal magad wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana binuril iman, Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an, Allahumma nawwir qulubana binuri sayyidina Muhammad, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardo bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fahimna fi jami'il ulum wa faqihna fid-din wa faqihna fid-din wa faqihna fid-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wallahu almuwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.